السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا حرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah yang matannya oleh Abu Ja'far Ath-Thahawi dan disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Dan sampai kita pada poin berikutnya dari hikmah-hikmah ditakdirkannya beberapa perkara-perkara yang zahirnya dikatakan syar. Ikhwan fillah na'azakumullah, seperti penciptaan iblis atau ditakdirkannya kedoliman-kedoliman, ditakdirkannya musibah-musibah, atau ditakdirkannya adanya orang-orang kafir, penentang agama, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu memiliki hikmah yang sudah kita baca satu persatu sampai pada poin yang dikatakan oleh Asy-Syarih rahimahullah. Wa minha husulul 'ubudiyah المتنوعه التي لولا خلق ابليس لما حصلت. Di antara hikmahnya adalah terjadinya bentuk-bentuk peribadatan yang bermacam-macam yang kalau tidak diciptakan iblis enggak akan terjadi ibadah-ibadah tersebut. Fa inna 'ubudiyatal jihad, karena sungguhnya sebagai contoh peribadatan dalam bentuk jihad, min ahabbi anwa'il 'ubudiyah ilaihi subhanahu, jihad fisabilillah merupakan setinggi-tinggi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ahab, yang paling dicintai dari ibadah adalah jihad fisabilillah. Walau kana an-nas kulluhum mu'minin, namun kalau manusia seluruhnya beriman, tidak ada iblis dan tidak ada yang mengajak mereka untuk kufur menjadi kafir, maka enggak ada jihad. Walau kana an-nas kulluhum mu'minin la ta'attalat hadhihi al-'ubudiyyah, kalau manusia seluruhnya beriman, la ta'attalat hadhihi al-'ubudiyyah, akan hilang peribadatan jihad ini. Watawabi'uha, dan juga akan hilang yang berkait dengan jihad. Apa itu? Al-mu'alah, minal mu'alati lillahi subhanahu wa ta'ala wal mu'adat fi. Yang berkaitan dengan jihad adalah al-wala wal bara. Al-wala perwalian, kecintaan, kesetiaan, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kebencian, permusuhan kepada yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, musyrikin. Qul inna a'azakum Allah, bahkan ini dikatakan a'la darajat al-iman. Dikatakan setinggi-tinggi urul iman, al-hubbu billah wal-bughdhu billah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Baik cinta karena Allahnya terhadap mukmini, benci karena Allah kepada siapa? Orang-orang kafir. Tapi kalau enggak ada iblis, enggak ada orang kafir. Kalau enggak ada orang kafir, terus bagaimana al-wala wal bara'nya? Bagaimana hubbillah wal bughdhu billah? Kalau hubbillah bisa dilakukan, yaitu cinta kepada orang beriman, cinta pada Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang al-bughdhu billah, benci karena Allah, benci pada siapa? Enggak ada. Enggak ada orang kafir, enggak ada orang yang perlu dibenci. Ini khairun na'azakumullah, padahal Nabi menyatakan setinggi-tinggi urul iman al-hubbu billah wal-bughdhu billah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta kepada Allah dan benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ubudiyatul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian pula peribadatan dalam bentuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Wa 'ubudiyatus sabr, dan ibadah dalam bentuk kesabaran. Wa mukhalafatul hawa, ibadah dalam menahan hawa nafsu. Wa itharu mahabbillahi ta'ala wa ubudiyatut taubah, dan juga ubudiyah dalam bentuk ithar mahabbillah, ibadah dalam bentuk mementingkan apa yang disukai oleh Allah. Kalau seluruhnya disukai oleh Allah, maka apakah orang ini mendapatkan keutamaan? Kalau memilih yang ini tidak memilih yang itu, semuanya baik. Tetapi dikatakan ibadah yang mulia, amar ma'ruf nahi munkar, karena ada kemunkaran, sehingga ada nahi munkar. Kamu berdakwah mengingatkan jangan berbuat seperti itu, karena terjadi kejelekan. Maka ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Demikian pula ada kesabaran. Ibadah tinggi pula, bahkan dikatakan al-iman, as-sabr minal iman, kamanzilatir ra'si minal jasad. Kepala dikaitkan dengan iman, sabar dikaitkan dengan iman, itu seperti kepala dikaitkan dengan badan. Ya, ini bagaimana pentingnya kepala pada tubuh manusia. Kalau dipisahkan kepalanya, gak ada kepalanya, maka manusia tadi hanya onggokan daging yang gak ada faedahnya sama sekali. Iya kan? Demikian pula sabar. Ala la imanam man la sabra lahu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, setelah menyatakan bahwa kedudukan sabar pada iman seperti kedudukan kepala pada jasad, maka beliau menyatakan, ala ketahuilah, la imana liman la sabara lahu. Enggak ada keimanan bagi orang yang tidak punya kesabaran. Ini nukil dalam kitab Fathul Majid. Berarti sabar adalah perkara yang terpenting pada keimanan. Taib, sabar pada apa? Sabar terhadap apa? Kalau enggak ada kekafiran, enggak ada yang memusuhi kamu, enggak ada yang menyakiti kamu, enggak ada yang mencerca, enggak ada yang menghina, enggak ada yang berbuat berbagai macam kejelekan-kejelekan. Sabar terhadap apa? Tanahirina azakullah, lihat. Berarti memang Allah takdirkan beberapa kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan pada zatnya dia buruk. Pada zatnya dia adalah jelek. Tetapi di balik itu ada perkara besar, adanya ujian bagi manusia, apakah sabar atau tidak sabar. Adanya ujian pada mereka, orang-orang yang beriman, menghadapi penganggu-penganggu al-munafiqin. Perbuatan mereka adalah yu'zun al-mu'min al-mu'mini, menyakiti orang-orang beriman. dicercalah, dilecehkan, dihinakan. Bagaimana sikap mukmin? Sabar. Yani idza marru bihi marru kirama. Kalau melewati mereka, melewati dalam keadaan terhormat. Dan kalau mereka berjalan dicerca oleh mereka, qatabahumul jahilun, qalu salama, ma'assalam. Qatabahumul jahilun, diajak bicara oleh orang-orang bodoh, kira-kira diajak bicara apa? Disakiti hatimu. Hei, jenggot. Apa itu kebanjiran kamu? Pakaiannya di atas otak kaki. Ini kalimat-kalimat kita adalah khotobahumul jahilun. Khitab al-jahilin. Ucapannya orang-orang bodoh. Maka biarkan, jangan digubris. Sabar. Sabar menghadapi ocehan-ocehan mereka. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gak perlu peduli dengan anjing yang menggonggong. Ngapain? Urusi anjing. Khonifidina azamullahu muslimin yang saya hormat. Dikatakan di sini bahwasanya as-sabr juga ubudiyah, peribadatan. Yang kalau enggak ada kejelekan, maka enggak ada urusan sabar. Semua orang bisa sabar karena enggak ada godaan, enggak ada gangguan, enggak ada yang menyakiti dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda, ada yang baik, ada yang jelek, adalah Allah jadikan sebagai fitnah. وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah jadikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. أَتَصْبِرُونَ, apakah mau sabar? Sebagian manusia terhadap manusia yang lainnya. Ini bandel. Ini kurang ajar. Ini baik. Ini jelek. Kalian diuji dengan berbagai macam jenis manusia. Untuk apa? Diuji kesabaran. Sabar atau tidak sabar menghadapi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa kadzalika mukhalafatul hawa. Mukhalafatul hawa artinya menahan hawa nafsu, menyelisihi keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu menyuruh pada yang jelek-jelek. Dari mana kira-kira dia pengin perkara-perkara jelek tadi kalau enggak ada wujudnya di alam nyata? Kalau Allah tidak takdirkan kejelekan di alam nyata ini, bagaimana mungkin dia kepingin? Iya kan? Munculnya hawa nafsu kepingin ketika melihat orang-orang kafir kok bebas ya. Bebas bergaul, bebas berzina, bebas minum khamr, bebas. Maka muncul hawa nafsu mengatakan enak ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yaghurranna. La yaghurna kataqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahu jahannam. La yaghurranna, jangan menipu kamu, jangan melalaikan kamu taqallubul ladzina kafaru fil bilad, berbolak-baliknya orang kafir di negeri mereka. Jangan kalian terpengaruh. Jangan kalian kepingin. Itu mata'un qalilun, itu adalah kenikmatan sesaat. Tetapi mawahum jahannam, tempat mereka nanti jahannam khalidina biha. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin sahabat. Berarti kenapa dia memiliki ibadah besar dalam hatinya, yaitu menahan hawa nafsu? Karena melihat orang-orang kafir yang memuaskan hawa nafsu mereka, muncul keinginan, tapi dibantah oleh dia, ditahan oleh dia dengan menekannya. Tidak. Ini juga ibadah azimah, ibadah yang sangat besar. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin sarnati. Yang berikutnya kata beliau, wa itar mahabbatullah taala wa ubudiyatut taubah wal istighfar. Dan peribadatan dalam bentuk taubat. Dan peribadatan dalam bentuk istighfar. Taubat dari apa? Kalau enggak pernah punya salah. Istighfar dari apa? Kalau dia enggak pernah keliru atau enggak pernah kurang. Sempurna terus. Wa ubudiyatul isti'adzah billahi, atau ibadah dalam bentuk isti'adzah. Ibadah dalam bentuk meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu billah. Baik, Allah perintahkan berapa kali dalam Al-Qur'an? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fasta'id billah. Fasta'in billah, berlindunglah pada Allah. Qul a'udzu billah, katakan aku berlindung pada Allah. Semua itu perintah-perintah agar kita berlindung pada Allah SWT. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Dari apa kalau kejelekanku enggak ada? Berlindung dari apa kalau syaitan enggak ada? Berlindung dari apa kalau iblis enggak ada? Ini juga hikmah yang sangat azim. Hikmah azimah, hikmah yang sangat besar, yaitu tegaknya ibadah dalam bentuk isti'anah billah. An yujirahu min aduwih. Meminta perlindungan agar dia selamat dari musuhnya, dari musuh Allah. Wa yasimuhu min kaidihi wa adahu, dan agar dirinya selamat dengan perlindungan Allah dari tipu daya syaitan dan dari gangguan-gangguan syaitan. Ila ghairi dhalika min al-hikami allati tu'jizul 'uqul 'an idrakiha, dan lain-lainnya dari hikmah-hikmah yang sangat besar yang akal-akal kita enggak mampu untuk menghitungnya seluruhnya. Mungkin sebagian kita ada yang berkata, ini sudah tiga kali pertemuan masih ini terus yang dibahas. Hikmah, hikmah, hikmah, hikmah. Kata beliau, itu masih kurang. Masih banyak lagi yang akal kita enggak sanggup menghitung seluruhnya. Hikmah, hikmah, kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah takdirkan munculnya orang sejenis Abu Thalib? Dalam keadaan masuk Islam tidak, tetapi dia membela. Ditakdirkan pula munculnya orang-orang yang na'udzubillah syaitan ala juthmanil insi, syaitan di dalam tubuh-tubuh manusia. Yani manusia itu selongsongannya saja isinya syaitan. Itu terjadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa nanti akan datang umara qulubuhum qulubu syaitin ala juthmanil insi, yang hatinya hati-hati syaitan di dalam tubuh-tubuh manusia. Allah takdirkan manusia-manusia model seperti itu, pemimpin-pemimpin seperti itu. Untuk apa? Untuk tegaknya itu semua tadi. Adanya orang berlindung kepada Allah, a'udzubika ya Rabb, dari orang yang seperti ini, na'udzubillah. Ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, kemarin saya terbawa dengan orang-orang itu. Ada yang menyatakan dengan kalimat-kalimat lain, ada yang kemudian merasa saya harus sabar, sabar, sabar menghadapi orang seperti ini. Semuanya ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah SWT. Pada puncaknya jihad. Fisabilillah. Melawan orang-orang kafir harbi. Orang kafir yang memerangi muslimin. Maka itu pun a'la darajatil ibadah. Setinggi-tinggi derajat ibadah. Maka dikatakan di sini, tu'jizul uqul an idrakiha. Akal enggak mampu untuk mencapai semuanya atau mengurutkan semuanya. Fa in qila, kalau dikatakan, fa hal kana yumkin wujudu dzalik, wujudu tilkal hikam bidun hadzal asbab. Kalau ada pertanyaan, apakah mungkin munculnya hikmah-hikmah tadi tanpa penyebab-penyebab tadi? Mungkin enggak? Fa ada soalun fasid, itu pertanyaan yang rusak. Pertanyaan yang fasid. Kenapa dikatakan pertanyaan yang fasid? Pertanyaan yang rusak. Wa huwa fardhu wujudil malzum biduni lazimihi. Karena pertanyaan kamu berarti bertanya, apakah mungkin terjadi malzum biduni lazimihi? Ka fardhi wujudil ibn bidunil ab. Berarti pertanyaan kamu adalah seperti pertanyaan, apakah muncul, mungkin lahir seorang anak tanpa ibu? Itu namanya bukan lahir. Mungkinkah ada seorang anak gelecek tanpa bapak, tanpa ibu? Itu pertanyaan fasid. Pertanyaan orang yang sungguh ghairu aqil, tidak berakal. Atau pertanyaan yang menyatakan, apakah mungkin al-harakah bidunil mutaharrik? Mungkinkah terjadi gerakan tanpa ada yang menggerakkan? Qanibina a'azakumullah. Atau mungkinkah terjadi taubat tanpa ada yang bertaubat? Taubat tanpa ada yang bertaubat. Qanibina a'azakumullah. Orang Badui yang mendengarkan kebetulan lewat ada pengajian, ternyata majlisnya Jahan bin Sofwan. Duduk mendengar sebentar. langsung menyimpulkan. Laqad junna Jahmun. Ijzami ilahahu. Sungguh telah gila Jahm. Ketika menyebutkan Tuhannya sebagai alimun bila ilmin. Kabirun bila kibrin. Sungguh gila Jahm. Yang menyatakan Allah itu berilmu tanpa ilmu. Tidak ada ilmunya. Berilmu tapi tanpa ilmu. Dan mengatakan maha mendengar tanpa pendengaran. Ini sama. Junnanya, majnunnya orang tadi sama. Apakah mungkin terjadi ucapan tanpa ada yang mengucapkan? Ya bukan ucapan namanya. Atau mungkinkah terjadi taubat tanpa ada yang bertaubat? Ya gak mungkin. Laqad junna. Sungguh. Laqad junna Jahmun, kata orang Badui tadi. Jahm bin Safwan telah gila ketika menyatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Fa'in qila idza kanat hadhihi al-asbab muradah lima taqtadi ilayhi min al-hikami fa hal takunu mardiyah mahbubah min hadhal wajh. Kalau memang perkara-perkara tadi yang merupakan sebab-sebab adanya ibadah-ibadah mulia, kalau ternyata hikmah-hikmah itu yang Allah kehendaki, bukankah berarti perkara tadi diridhoi? Ini pertanyaannya dibolak-balik sama si penanya. Dan biasanya ini orang-orang yang nanya seperti ini orang-orang ahli filsafat, ahli kalam, ahli mantik. Tetapi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menjawab dengan tuntas sehingga mereka betul-betul bungkam, enggak bisa menjawab. Kata mereka, bagaimana kalau tadi perkara-perkara jelek tadi ternyata melahirkan hikmah-hikmah yang bagus? Berarti perkara tadi diridhoi oleh Allah karena memiliki hikmah yang banyak. Bagaimana? Am hiya masfuta min jamil wujuh, atau perkara tadi dibenci oleh Allah dari segala sisinya, termasuk menjadi sebab adanya hikmah-hikmah itu pun dibenci oleh Allah. Pertanyaan yang sifatnya dibikin bingung si orang yang mas'ul yang ditanya. Kalau menyatakan iya diridhoi, berarti kejelekan tadi diridhoi. Masa ada kejelekan diridhoi? Kalau dikatakan tidak, Allah benci semuanya itu, berarti benci pula tentang sifat dia memberikan hikmah-hikmah. Tetapi alhamdulillah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menjawabnya dengan satu persatu perlahan-lahan. Qila, kata beliau, dikatakan. Ada soal yuraddu ala wajhain. Pertanyaan ini perlu dibantah, perlu dijawab tuntas dari dua sisi. Ahaduhuma min jihati Rabbi Ta'ala. Wa hal yakunu muhibban laha min jihati ifdaiha ila mahbubihi wa in kana yubghiduha li dhatiha. Wa thani min jihati al-'abdi. Wa huwa annahu hal yasughu lahu ar-ridha biha min tilka al-jiha aidan. Fa hadha as-su'al lahu sya'nun. Pertama, dari sisi Rabb Ta'ala subhanahu wa ta'ala, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kejelekan-kejelekan tadi dari sisi bahwa kejelekan-kejelekan tadi menyebabkan atau mengantarkan untuk terjadinya ibadah-ibadah yang baik? Apakah berarti Allah mencintai? Wa in kana yubghidu hal lidzatiha, walaupun Allah benci pada zat kejelekan tadi, tapi tetap Allah takdirkan kalau Allah mencintainya dari sisi lain. Apakah seperti itu? Yang pertama, nanti akan diterangkan lebih detail. Yang kedua, dari sisi hamba. Wa hal annahu yasughu ar-ridha biha, apakah para hamba ini boleh untuk meridhai kejelekan tadi? Apakah para hamba ini boleh untuk meridhai kejelekan-kejelekan tadi dengan alasan melahirkan kebaikan? Ustaz, ini ada maling, Ustaz. Ada santri yang begini, begini, begini. Gak apa-apa. Kalau gak ada maling, nanti gak ada polisi. Kayak ucapannya A.A. Gim. Yang pernah saya dengar. Apakah boleh berbicara seperti itu? Ya gak apa-apa. Kalau gak ada maling, nanti gak ada polisi. Udahlah, biarkan yang satu maling, yang satu jadi polisi. Qulubina a'azakumullah. Ini dibahas satu persatu. Fa'lam, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, ketahuilah, anna syarra kulluhu yarji' ilal adami. Ketahuilah, bahwa yang namanya kejelekan-kejelekan itu, kembalinya kepada perkara adam. Adam itu ketiadaan atau ketidakadaan. Apa maksudnya ketidakadaan? Ketiadaan kebaikan padanya. Maka dia jadi jelek. Ini ada kebaikannya, bagus. Ini enggak ada kebaikannya, jelek. Iya kan? Wa asbabul mudhiyah ilaihi. Dan juga enggak ada sebab-sebab yang membawa kebaikan. Itu baru dikatakan syar. Wa huwa min hadhil jiha syarrun. Maka dari sisi ini perkara tadi dikatakan jelek. Wa amma min jihati wujuduhul mahdhu fala syarra fihi. Adapun keberadaannya, hanya pada keberadaannya, maka itu bukanlah kejelekan. Jangan pegang kepala dulu. Teruskan dulu. Misal. Bil misal yattadihul maqal. Bil misal yattadih al maqal. Dengan contoh akan jadi jelas ucapan. Misal, contohnya, anna nufus syirirah wujuduha khairun min haitsu hiya mawjudah. Sekarang nufus, jiwa-jiwa yang syirir, jiwa yang jelek, keberadaannya, dalam sisi keberadaannya dia baik, harus ada memang. Iya kan? Pakai nanya kenapa apa enggak? Kalau dengarkan yang tadi beberapa menit yang lalu enggak akan nanya. Keberadaan kejelekan itu penting. Iya kan? Supaya adanya amar ma'ruf, nahi munkar, adanya perjuangan, adanya jihad, adanya nasihat, dan seterusnya. Keberadaannya, dikatakan khair. Wa innama hasala laha syarr, tetapi terjadinya syarr padanya, biqat'i madatil khairi anha, karena padanya enggak ada kebaikan. Tidak memberikan kebaikan. Fa innaha khuliqat fil asli mutaharrikah. Karena yang namanya jiwa manusia diciptakan oleh Allah selalu dalam keadaan bergerak dan berkeinginan. Makanya nama yang paling wajar kalau Ahabul Asma, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, Abdul dan Abdul Rahman. Tetapi ada nama yang Asdaqul Asma. Apa diantaranya? Harith Wahamma, kata Nabi. Sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman dan sejujur-jujur nama adalah Harith wa Hammam. Karena dua-duanya adalah sifat seluruh manusia. Harith berupaya, Hammam berkeinginan. Mesti setiap manusia punya keinginan, punya usaha. Saya ingin begini, usaha. Saya ingin itu, usaha. Itu manusia. Yang normal, bahkan yang tidak normal alias gila pun sama kok. Korek-korek di sampah cari makanan. Berarti punya ham. Punya enggak? Punya ham. Dan punya hir. Ya. Berusaha. Fadabirina azakumullah. Maka itu jujur. Kalau dinamakan Harith Hammam, itu asdaqul asma. Sejujur-jujur nama. Tapi kembali pada perkara ini. Berarti semua jiwa manusia bergerak. Fa'in u'inat bil ilmi wa ilhamil khair taharrakat bih. Kalau jiwa yang bergerak tadi dikasih ilham, kasih ilmu, dikasih nasihat-nasihat dari Allah qalar rasul, maka gerakannya kepada kebaikan. Wa in turikat, kalau dibiarkan tanpa dibimbing dengan ilmu, tanpa dibimbing dengan nasihat-nasihat ayat dan hadis, taharrakat, dia akan bergerak pula, tapi bergeraknya dengan kejelekan-kejelekan. Bi tabi'iha, dengan tabiatnya, ila khilafi, menyelisihi kebaikan. Baik, sekarang pertanyaannya. Benda bisa bergerak. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Kalau enggak bisa bergerak, itu yang kurang. Maka benda mati dengan benda hidup lebih mulia benda hidup. Kenapa? Punya harakah. Tetapi sayang, ketika tidak diberi ilmu, harakahnya kepada yang jelek-jelek. Gerakannya kepada yang jelek-jelek. Wa harakatuha min haitsu hiya harakah. Dan gerakannya, dari sisi gerakannya, itu bagus. Sebab kalau enggak bergerak, enggak bagus. Allah ciptakan manusia, enggak ada yang gerak. Ya enggak bagus. Tapi Allah ciptakan bergerak semua. Wa innama takunu syarr bil idhafah. Maka dikatakan jelek jika dikaitkan dengan perkara lain. Jika dikaitkan dengan perkara lain. Bil idhafah itu jika disandarkan pada perkara lain. La min haitsu hiya harakah. Bukan dari sisi gerakannya. Bergerak itu jelek, bukan. Bergerak itu bagus. Tapi kemana gerakannya? Kalau kepada kebaikan baik, kalau kepada kejelekan jelek. Demikian pula diciptakannya manusia. Bagus. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Ditakdirkannya ada ini, ada itu, bagus. Tetapi ketika dibandingkan dengan apa yang sudah kita pelajari dalam Quran dan Sunnah, dia menjadi sihir. Maka itu jelek. Berarti jeleknya bil idhafah, jika dikaitkan dengan perkara lain. Wa syarru kulluhu zulmun. Yang namanya kejelekan semuanya kedzaliman. Wa huwa wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Perhatikan sama satu persatu, dengarkan baik-baik. Jangan ada yang ngantuk. Dikatakan yang namanya kejelekan semuanya kedzaliman. Yang namanya kejelekan, kejahatan semuanya kedzaliman. Baik, sekarang apakah makna kedzaliman? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Qanibina azakumullah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dikatakan kejelekan. Falau wudi'a fi mawdi'ihi lam yakun syarran. Kalau ditempatkan tidak pada tempatnya maka jadi jelek. Kalau ditempatkan pada tempatnya jadi baik. Berarti zatnya jelek apa enggak jelek? Kalau taruh sini jelek. Kalau taruh sini baik. Bendanya tetap ini. Tadinya gerakan. Gerakan ini harusnya jangan ke sana, ke sini. Dia mukul orang. Zalim. Kejelekan apa kebaikan? Hah? Kejelekan apa kebaikan tuh? Mukul orang. Kejelekan? Salah. Berarti kebaikan. Salah juga. Yang dipukulnya siapa dan kenapa? Iya kan? Yang dipukulnya siapa dan kenapa? Kalau ketika seorang sahabat Ibnu Jubair melihat sosok syaitan dan menyatakan, apakah engkau takut kepadaku? Dipukul oleh dia, kemudian menyatakan, apakah engkau takut kepadaku? Hilang. Kebaikan apa kejelekan memukulnya? Kebaikan. Baik. Berarti masalah bukan memukulnya jadi masalah. Ditempatkan kemana ini pemukulan kamu itu? Kepada orang yang layak dipukul atau tidak? Berarti yang namanya kejelekan itu bukan pada zatnya, tetapi pada menempatkannya di mana. Perhatikan lagi ucapan berikutnya dari Syekh rahimahullah. Qala wa huwa wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Falau wudi'a fi mawdi'ihi lam yakun syarran. Kalau diletakkan pada tempatnya itu bukan kejelekan. Fa'alima anna jihata syarri fihi nisbiyah idhafiyah. Berarti yang namanya kejelekan pada sesuatu itu adalah nisbiyah idhafiyah. Nisbiyah itu tergantung pada sesuatu yang lain. Idhafiyah harus digandengkan dengan yang lain. Kalau begini baik, kalau begitu jelek. Walihada kanat al-uqubat al-mawdu'a fi mahalliha khairan min nafsiha. Oleh karena itu, uqubat, balasan-balasan, al-mawdu'a yang diletakkan pada tempatnya, mawdu'a fi mahalliha, ditempatkan pada tempat-tempatnya, khairan, dia jadi baik. Min nafsiha. Dari zatnya. Ini zatnya mencambuk orang sampai sakit. Ini sepertinya kasihan. Tetapi ketika itu dalam bentuk uqubat, dalam bentuk balasan, hukuman, maka dari sisi itu dia baik. Walaupun mungkin di asal-muasalnya kita melihat orang memukul orang lain dengan cambuk sampai merah-merah punggungnya, sampai berdarah, kita mungkin melihatnya, oh ini kedzaliman. Tetapi ketika dilakukan pada orang yang pantas dicambuk karena sebagai hukuman, yang dijuluki dengan hukum hajj, atau rajam yang lebih mengerikan, dilempar dengan batu sampai mati, mungkin kita mengatakan, oh ini mengerikan, berperi kemanusiaan, kata sebagian orang bodoh. Kita katakan, kalau ditempatkan tidak pada tempatnya, iya. Tetapi kalau ditempatkan pada tempatnya yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa itu adalah baik. Wa in kana syarran binisbati ila al-mahal alladhi halat bihi. Walaupun dia kelihatannya jelek jika dilihat pada punggungnya dengan cambukan tadi menghasilkan luka yang mengang. Dengan cambukan tadi terlihat begini dan begitu. Kejelekan-kejelekan terjadi. Rasa sakit. Rasa perih dan seterusnya. Tapi kalau lihat dari sisi lain, itu hukuman. Maka itu baik. Agar jera dia dan jera pula orang-orang lain dan orang-orang yang belum berbuat, gak berani berbuat. Ini khair. Dilihat dari sisi itu. Berarti yang namanya jelek terhadap apa? Terhadap siapa? Benar. Harus ada pembandingnya dan harus ada idhafahnya. Nisbiyun idhafi. Lima ahdathat fihi minal alam alladhi kanat at-tabi'ah qabilah lidhdhihi. Kenapa dikatakan kalau dibandingkan, kalau dilihat dengan badan yang dicambuk tadi jelek? Karena dia mewujudkan sesuatu. Yaitu alam, rasa sakit. Alladhi kanat at-tabi'ah, yang rasa sakit tadi secara tabiat manusia selalu menginginkan lawannya. Pengennya enggak sakit. Minal ladzah al-musta'addah lahu, seperti kelezatan, kenikmatan yang dipersiapkan untuknya, itu diinginkan oleh manusia. Tapi ternyata yang terjadi kejelekan, yakni punggung yang dicambuk. Baik, dari sisi itu dikatakan jelek. Fasara dzalikal alam syarran binisbati ilaiha, maka cambukan tadi, rasa sakit yang disebabkan oleh cambukan tadi merupakan syar, merupakan kejelekan pada badannya, kejelekan pada tubuhnya. Wa huwa khairun binisbati ilal fa'il. Tetapi dia baik kalau dilihat dari si pelaku yang melakukannya karena menghukum orang tadi supaya tidak mengulangi perbuatan zalimnya, perbuatan kemaksiatannya. Haitsu wada'ahu fi mawdi'ihi, karena orang tadi meletakkan pada tempatnya. Fa innahu subhanahu lam yakhluq syarran mahdhan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejelekan murni, tidak. Yani kejelekan murni min jami'il wujuh wal i'tibarat. Allah tidak menciptakan kejelekan yang murni, hanya kejelekan dari semua sisinya, dari semua sandarannya, tidak. Allah selalu menciptakan dalam keadaan kalau terhadap ini jelek, tapi terhadap ini baik. Selalu ciptakan seperti itu. Fa inna hikmatahu ta'ba dzalik. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan itu. Ini tidak mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan kejelekan yang murni kejelekan dari segala sisinya. Tidak mungkin. Pasti ada sisi baiknya. Fala yumkin fi janabil haqqi ta'ala an yurida syai'an yakunu fasadan min kulli wajhin. Maka tidak mungkin dari sisi Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang hanya fasadan min kulli wajhin. Yang hanya kerusakan, kejelekan dari segala sisi. La maslahata fi khalqih, yang tidak ada maslahat kebaikan pada makhluknya, biwajhin ma, dari sisi apapun. Hadza min abyanil muhal, ini adalah dari sejelas-jelas kemustahilan. Abyan, sejelas-jelas. Al muhal, kemustahilan. Sejelas-jelas kemustahilan. Apa dalilnya? Sangat banyak dalilnya. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengungkapkan tentang ucapan orang beriman kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Apa maknanya? Allah ciptakan semua yang terjadi, semua yang ditakdirkan, semua makhluk. Bukan begitu saja ditakdirkan batila, sia-sia. Tetapi mesti ada hikmah, mesti ada sisi baiknya. Paham? Qala fa innahu subhanahu biyadihil khair kulli. Karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala kebaikan. Maka tidak mungkin menciptakan kejelekan yang murni kejelekan dari segala sisinya kejelekan, enggak mungkin. Dalam zikir yang diajarkan kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat yang dianjurkan untuk dibaca pagi dan sore. Disebutkan di sana dengan kalimat biyadikal khair di akhir. Qul inna a'udzu billah. Allah Subhanahu wa taala dikatakan wasyarr laisa ilai. Kejelekan tidak kepada Allah Taala. Wasyarr laisa ilai. Kejelekan bukan kepadamu. Engkau menciptakan kebaikan-kebaikan. Tetapi manusia itu menempatkan tidak pada tempatnya jadi jelek. Baik. Bal kullu ma ilaihi fa khair. Maka apa yang digandengkan kepada Allah, apa yang dinisbatkan kepada Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, semuanya baik. Semuanya baik. Wa syarr inna ma hasala li adami hadhihi al-idafah wa nisbah ilaihi. Dan kejelekan ketika terjadi, kejelekan itu ketika terjadinya pemutusan keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan sesuai dengan perintah Allah, jadi jelek. Tidak ditempatkan sebagaimana Allah perintahkan, jadi jelek. Falau kana ilaihi lam yakun syarran. Kalau kepada Allah tidak syar. Ini perbuatan jelek. Siapa yang melakukan? Si fulan. Maka kalau kepada si fulan kita katakan kamu berbuat jelek. Tapi kalau kepada Allah, kenapa kok si fulan ditakdirkan berbuat jelek? Baik apa jelek? Baik. Kalau dikaitkan kepada Allah, baik. Karena Allah menciptakan orang ini jadi seperti itu jeleknya, supaya yang lain mengingatkan, supaya yang lain menegurnya, supaya amar ma'ruf nahi munkar, supaya menasehati, supaya kamu sabar, ujian buat kamu. Ini semua hikmah-hikmah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menakdirkan perbuatan tersebut. Maka nisbiyun binisbat man. Nisbiyun dibandingkan dengan siapa? Kalau dikaitkan dengan orang tadi, orang itu berbuat jelek. Jangan pakai putar-putar. Tapi memang kejelekan itu begini. Enggak usah dibahas detail-detail. Jangan bikin bingung orang. Kamu berbuat jahat, selesai. Kamu buat dosa, kamu buat maksiat, tub ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pakai rincian-rincian seperti ini panjangnya berapa lembar, enggak usah. Tetapi kalau dikaitkan dengan Allah, apakah itu takdir Allah? Iya. Berarti Allah menakdirkan kejelekan. Tidak. Allah menakdirkan perkara-perkara yang penuh hikmah. Kadang kami tahu, kadang kita tidak tahu. Hikmah-hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Pasti Allah menciptakan sesuatu dan menakdirkan sesuatu, pasti ada kebaikan. Maka istilah orang Arab, kul syi fi salih. Kul syi fi salih. Segala sesuatu terjadi, mesti ada kebaikannya di balik itu. Allah takdirkan, pasti ada hikmah. Fani bin na'azakumullah. Maka kalimat-kalimat tadi dalam zikir-zikir disebutkan, wasyar laysa ilaik. Dan kejelekan tidak dikaitkan kepada engkau ya Allah. Engkau tidak pernah berbuat jelek. Semuanya baik. Atau kalimat wa kullu ma ilaihi fa khair. Semua yang dinisbatkan kepada Allah pasti baik. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan. Kulillah. Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Biyadikal khair. Katakan, Allah lah malikul mulk, memberikan kerajaan kekuasaan pada siapa yang dikehendakinya, mencabut dari siapa yang dikehendakinya. Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan Allah menjatuhkan, menghinakan siapa yang dikehendakinya. Biyadikal khair, dengan tangan engkau ya Allah yang maha baik. Artinya apa yang Allah takdirkan, apakah dia diberi kekuasaan atau dicabut dari kekuasaannya, apakah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik bagi Allah taala. Pasti ada hikmah yang baik, pasti ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah yang pasti baik. Mafhum. Bisa dipaham insyaallah. Kembali pada ucapan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fa'in qila limatan qati'. Atau masih ada tersisa? Falau kana ilaihi lam yakun syarran. Kalau dikaitkan kepada Allah, maka itu bukan jelek. Kalau dinisbatkan kepada hamba tadi berbuat jelek. Tapi ketika dikaitkan dengan takdir, maka Allah tidak menakdirkan kejelekan. Allah menakdirkan semua hikmah-hikmah. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah. Fanqita'u nisbatihi ilaihi walladhi sayyarahu syarran, maka keterputusan atau putusnya keterkaitan dengan Allah itu yang menyebabkan jadi jelek. Apakah syar'i ataupun qadari? Kalau terputus jadi jelek. Apa yang syar'i? Terputus dengan kehendak Allah secara syariat. Allah katakan haram, dia kerjakan. Jadi jelek. Allah katakan kerjakan, dia enggak kerjakan. Jadi jelek. Ini yang syar'i. Dan juga masalah qadari. Kalau terputus dari kaitan takdir Allah, bahwa itu dalam keadaan si fulan berbuat bagaimana? Kita enggak bicara tentang takdir Allah. Maka kita katakan itu perbuatan jelek. Tapi ketika dikatakan, berarti Allah menakdirkan kejelekan atau Allah berbuat jelek. Karena itu kan takdir Allah. Tidak. Kalau dikaitkan dengan Allah secara qadar, kita katakan semua yang ditakdirkan pasti baik. Karena ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki yang pasti baik. Ini makna biyadikal khair. Ini makna wasyar laisa ilaik. Kejelekan tidak kembali kepadamu ya Allah. Fa'in qila tanqati' nisbatuhu ila ilaihi khalqan wa masyi'ah qila huwa min hadhihi al-jiha laisa bi syarr. Kalau dikatakan lima tanqati' nisbatuhu ilaihi khalqan wa masyi'ah, bagaimana terputusnya nisbat kepada Allah Subhanahu wa taala secara penciptaan, secara takdir? Qila huwa min hadhihi al-jiha laisa bi syarr, itu dari sisi tersebut tidak dikatakan jelek apa yang Allah takdirkan. Fa inna wujuduhu huwal mansub ilaihi wa huwa min hadhil jihah laisa bi syarrin. Qul inna a'udzukumullah, maka apa yang dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala tetap tidak jelek. Walaupun ketika kita bicara tentang manusia dia berbuat jelek karena perbuatan itu pada hakikatnya jelek. Tapi ketika dibandingkan dengan takdir dari Allah, maka itu bukan kejelekan. Wa syarral ladzi fihi min adami imdadihi bil khairi wa asbabihi wal adam laisa bi syai' hatta yansib ila man biyadihi al khair. Berarti apa yang Allah ciptakan semuanya baik. Ini kekuatan baik, dia bisa bergerak baik, dia bisa memukul baik, dia bisa membunuh baik. Dia bisa berbicara baik. Dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat tadi, kalimat ini, kalimat itu, baik. Bahkan dia bisa mengucapkan kalimat anjing, baik. Ya apa ya? Tapi ketika mengucapkan anjing untuk mencerca, maka itu adalah sesuatu yang jelek. Orang itu berbuat jelek. Tetapi ketika dia menyatakan apa itu anjing, bukan jelek. Mafhum yang dibahas oleh beliau. Artinya ketika pada zatnya dia bisa berbicara, bisa mengucapkan kata tersebut, itu bagus. Allah memberikan kemampuan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dia dikhirsai. Tangannya kebaikan. Tetapi ketika manusia itu yang kemudian tidak pada tempatnya mengucapkan kalimat tersebut, jadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Akan mendatang ada tambahan keterangan lagi sedikit dan kemudian kita masuk pada bab berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.